Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan dari pembahasan buku detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Ustaz Abdul Hamid Usman dan Ustaz Abu Said hafizahumullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan tentang penjelasan khutbah pada hari Arafah. Di antara khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan inna dima'akum wa amwalakum wa fi riwayah wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada wa syahrikum hada wa fi buldikum hada. Sesungguhnya darah kalian dan harta benda milik kalian, di dalam riwayat yang lain, serta kehormatan kalian, maka dia haram atas kalian. Maksudnya suci. Tidak boleh dikotori. Tidak boleh dinodai siapapun mereka. Sebagaimana sucinya hari ini, yaitu hari Arafah. Dan juga di bulan ini, yakni di bulan Dzulhijjah. Dan di negeri kalian ini, yakni di kota Makkah. Tiga perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan kepada manusia. Nabi mengingatkan jauh sebelum kita datang, dan ini tanda-tanda bahwa waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dekat dengan ajalnya. Karena ini tiga perkara penting. Tentang darah seorang mukmin, Nabi menyebutkan di dalam riwayat yang lainnya, damu mri'in muslim asqal indallahi ta'ala minad dunya wa fi riwayah wa minad dunya wa ma fiha. Satu tetesnya darah seorang mukmin itu jauh lebih berat di sisi Allah, jauh lebih berharga di sisi Allah daripada dunia dan seisinya. Maka Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya beliau menyebutkan, sibabul mukmin fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang yang beriman ini bentuk kefasikan, memburukkan, menjelekkan tanpa hak, ini bagian daripada kefasikan. Kemudian membunuh orang yang beriman, yakni mengalirkan darahnya, ini bentuk kekufuran, salah satu cabang di antara cabang-cabang kekufuran, walaupun bukan kufur yang besar. Bukanlah membunuh seorang mukmin itu seperti yang kita anggap sekedar mengalirkan darahnya, tidak. Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, man la'anal mu'min kaqatlihi. Barang siapa yang dia melaknat seorang mukmin, barang siapa dia mencela seorang mukmin, maka seolah-olah dia telah membunuh orang mukmin itu. Maka sebab itu ikhwati rahimani wa rahimakumullah, jiwa seorang mukmin itu mulia. anggota tubuhnya pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mengalirkan darahnya bagian daripada dosa besar. Itu bila orang lain yang membunuhnya. Demikian pula jika dia membunuh dirinya sendiri. Ini termasuk perkara yang dilarang di dalam Islam. Karena Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dia akan disiksa di yaumil qiyamah. Sebagaimana dia membunuh dirinya dengan sepotong besi itu. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Karena yang saudaraku kaum muslimin, wajib bagi kita menjaga kemuliaan darah kita sebagai seorang muslim dan saudara kita seorang muslim. Yang kedua, beliau mengatakan harta benda seorang mukmin. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian itu dengan jalan yang batil. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim, "Law kanatil Fatimah syaraqat, laqata'tu aydiha." Wa fi riwayat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya aku menjumpai Fatimah mencuri, yakni mengambil hak orang lain, mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, aku sendiri yang akan memotong tangannya Fatimah. Karena memang darah, harta seorang mukmin itu hukumnya haram diambil oleh orang lain kecuali dengan izinnya. Di dalam riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min lahmin nabatat minal muharramat illa an-nar ahaqqu alaihi." Tidak satu daging pun yang tumbuh dari tulang jasad seseorang. Tidak satu daging pun yang tumbuh pada jasad seseorang dari sesuatu yang nilainya haram, melainkan Allah akan membakar daging itu dengan api neraka. Aw kama qala alaihi wasallam. Makanya ikhwati rahimani warkullah, seorang mukmin tidak boleh mencuri. Ghasab saja tidak boleh. Ghasab itu mengambil milik orang lain walaupun dengan niat ingin dikembalikan. Ya, mungkin dia meminjam buku tanpa izin, mengambil benda milik saudaranya tanpa izin, walaupun dia berkeinginan untuk mengembalikannya lagi. Dilarang di dalam Islam. Kama qala Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar menyebutkan, "Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ghasbi." Nabi melarang kami dari sikap ghasab, ngambil sesuatu tanpa izin. Apalagi jika itu diniatkan untuk mencuri, naudzubillah. Sehingga bapak, tidak ada dalam Islam itu kaidah mencuri untuk sedekah, enggak ada. Tidak seperti orang-orang kafir yang mengatakan boleh saja mencuri asal dibagikan untuk fakir miskin. Tidak, dalam Islam tidak boleh. Mencuri dilarang. Yang diperbolehkan mengambil haknya yang dirampas oleh orang lain. Seperti Nabi SAW bersama dengan kaum muslimin yang ingin menghadang kafilahnya Abu Sufyan. Ketika Nabi mendengar bahwa kafilah Abu Sufyan ini pulang dari Syam, membawa harta yang banyak, kebutuhan orang-orang Quraisy yang banyak, Nabi berkeinginan menghadang kafilah Abu Sufyan untuk mengambil apa yang dahulu milik orang mukmin diambil oleh mereka. Ketika para sahabat berada di Mekah, mau pergi berhijrah menuju ke kota Madinah, dilarang mereka itu membawa hartanya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, mereka orang-orang kaya. Tetapi ketika mereka berhijrah, tidak diperbolehkan membawa sedikit pun harta mereka. Nah, ketika Abu Sufyan melewati jalur yang dekat dengan kota Madinah, maka Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin menghadang mereka. Kan di sana ada harta benda milik orang-orang Quraisy. Islam membolehkan mengambil apa yang menjadi hak mereka, tapi Islam melarang mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak mereka. Yang ketiga, Nabi menyebutkan wa'aradakum, dan kehormatan kalian. Allah mengharamkan manusia melanggar kehormatan mukmin. Limada? Mengapa demikian? Di hadis yang sahih Nabi menyebutkan, al-mu'min 'alal mu'min kal bunyan yasuddu ba'dhum ba'dha. Seorang yang beriman atas mukmin yang seorang yang beriman yang lainnya seperti bangunan. Dia saling mengokohkan satu sama yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'minu akhul mu'min. orang yang beriman itu menjadi saudara bagi orang yang beriman yang lainnya. Makanya Nabi SAW setelah berhijrah ke kota Madinah, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Bahkan dalam kitab Al-Fusul fi siratir rasul dari kali yang ditulis oleh al-imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menjelaskan sampai-sampai di awal-awal Islam datang ke kota Madinah, mereka saling mewarisi antara saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kerabatnya. Kenapa? Karena memang ikatan ukhuwah Islamnya jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh dibandingkan dengan ikatan rahim. Sebab banyak di antara manusia memiliki ikatan rahim, tetapi yang satu kufur naudzubillah, yang satu mukmin. Nah, karena itu ikhwafillah, Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu satu sama yang lainnya mereka bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling hasad. Hasad itu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan keinginan seseorang untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain dengan dasar kebencian. Al-Imam Al-Utsaimin mengatakan bahwa makna hasad itu adalah keinginan memiliki nikmat yang Allah karuniakan kepada orang lain, berharap nikmat orang lain itu hilang dari dirinya. Seperti Yahudi yang Allah mengatakan hasadan min indi rabbi, hasadan min indi anfusihim. Kedengkian itu datang karena itu berasal dari hawa nafsu mereka. Maka hasad itu jelek. Terdapat dalam riwayat yang dhaif tetapi maknanya benar. Nabi mengatakan, di dalam riwayat itu disebutkan, iyyakum wal hasad innal hasada. Hati-hatilah kalian dengan dengki, karena dengki itu yudhibul hasanat kama tuhrikun narul haqab. Menghapuskan kebaikan-kebaikan seperti api yang membakar kayu yang sangat kering. Wala tabaghadu, kata beliau, jangan kalian itu saling membenci. Di dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan 3 kali beliau mengulang. La taghdab, la tabaghad. Jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling membenci. Dalam riwayat yang lain kalimatnya la taghdab, jangan kalian saling marah. Jangan kalian marah maksudnya. La taghdab, la taghdab, innal ghadaba minasyaitan. Karena memang kemarahan itu datangnya dari syaitan. Yakni kebencian itu muncul biasanya karena sebab kemarahan. Akhi billah, marah tidak dibenarkan dalam Islam kecuali satu perkara. Marah karena Allah tabaraka wa taala. Yang Nabi menyebutkan ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di yaumil qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah tabaraka wa taala. Salah satunya adalah seseorang yang mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah taala. Jadi tidak boleh benci karena sebab perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan urusan agama, benci karena urusan dunia tidak boleh. Benci harus karena Allah tabaraka wa taala. Wala tadabaru, kata Nabi, jangan kalian saling membelakangi, yakni saling mengecilkan. Karena ini sifatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim menegaskan tentang keadaan Yahudi dan Nasrani ketika Yahudi itu berkata, wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai. Yahudi itu mengatakan, Nasrani itu enggak ada apa-apanya. Wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai. Nasrani justru berkata, Yahudi itu enggak ada apa-apanya. Mereka saling mengecilkan. Karena sesungguhnya sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengingatkan, khalaqanallahu ta'ala mutafawwid. Allah menciptakan kita ini bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Wa faddalallahu alaina bi faddin minallah. Allah memberikan kepada kita keutamaan dengan keutamaan yang datang dari Allah. Mutadarrijan, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Allah sendiri menyebutkan para rasul saja punya keutamaan yang berbeda-beda. Tilkar rusulu, kata Allah, inilah para rasul. Faddalna, ya, tilkar rusulu faddalallahu ala ba'dhum ala ba'din. Inilah rasul di mana Allah memberikan keutamaan sebagian atas sebagian rasul yang lainnya. lelaki dan perempuan diberikan keutamaan yang berbeda, lelaki dengan lelaki memiliki keutamaan yang berbeda, maka ikhwanillah rahimakumullah tidak boleh kita saling mengecilkan, tidak boleh saling membelakangi. Yang boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinun nasihah. Agama adalah ketulusan. Nasihat itu artinya adalah ketulusan. Liman ya Rasulullah? Liman ya Rasulullah? Nabi ditanya siapa wahai Rasulullah? Qal lillah. Ketulusan yang dilakukan semata-mata karena Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya, yakni dengan mengambil Al-Quran sebagai panduannya. Wali Rasulillah, untuk Rasulullah. Wali a'immatil mu'minin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum mu'minin. Wali amatihi, wa'amatim, dan bagi orang-orang mu'min secara umum. Nah maka sebab itu, kemudian beliau mengatakan, darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian itu haram atas kalian seperti kesucian hari ini bagi kalian, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal yang utama dan mulia, dianjurkan bagi kaum muslimin berpuasa pada tanggal itu, dan kemudian dua hari yang berikutnya menjadi hari raya bagi kaum muslimin. Kemudian hafizah rahimani wa rahimakumullah, afwan, maksudnya pada tanggal 10 Dzulhijjah maksudnya. Di ini di mana kaum muslimin itu berhari raya padanya. Kemudian hafizah rahimani Allah, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah itu mulia, negeri Makkah juga mulia. Sepakat para ulama beribadah di seluruh negeri Makkah bukan hanya di Masjidil Haram. Di seluruh masjid yang ada di kota Makkah, maka pahalanya dilipat gandakan beribu kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Demikian pula sebagaimana Imam Ibnu Ma'in menyebutkan, orang yang berbuat dosa di negeri Makkah, dosa-dosanya juga dilipatkan melebihi dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia di luar kota Makkah. Dan ini menunjukkan kota Makkah ini mulia. Saya katakan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dua kota yang paling mulia diterangkan dalam Islam selain dari yang ketiganya, dua kota yang paling mulia itu adalah Al-Makkah dan Al-Madinah, sedangkan yang ketiganya adalah Asy-Syam, yaitu Filistin. Di sana ada sebuah masjid yang dikenal dengan Baitul Muqaddas, atau kita menyebutnya Baitul Maqdis, atau dikenal dengan Masjid Al-Aqsa. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang Madinah dan Makkah. Tentang Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-ilmu bi Madinati. Ilmu itu adanya di Madinah. Wa sayaudu ilaiha. Nanti ilmu akan kembali lagi kepada Madinah. Maksudnya Nabi itu di Madinah mengajarkan ilmu, nanti ilmu akan tersebar ke seluruh muka buminya Allah tabaraka wa taala. Dan nanti akan datang zamannya ilmu dicari lagi menuju ke kota Madinah, walaupun Nabi telah meninggal dunia. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan, barang siapa yang dia sanggup mati di kota Madinah, hendaklah dia mati di kota Madinah. Bukan berarti maksudnya bunuh diri di kota Madinah, tidak. Ada keutamaan meninggal di kota Madinah. Karena dalam riwayat Imam Muslim, nanti menjelang kiamat, satu zalzilu Madinata, akan berguncang kota Madinah itu, akan terjadi guncangan pada kota Madinah itu, lalu akan keluar dari kota Madinah setiap orang yang dalam hatinya ada kemunafikan dan kekafiran, sehingga kota Madinah itu nanti akan bersih dari segala macam orang musyrik, orang kafir, orang munafik, baik itu kafir yang dia sembunyikan. Kalau terang-terangan jelas tidak boleh orang kafir masuk kota Madinah pada hari ini, kemunafikan yang mereka sembunyikan akan tampak menjelang kiamat nanti. Dua kota ini dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi menjelaskan fitnah Dajjal akan menyentuh seluruh permukaan bumi. Kecuali dua kota yang dijaga oleh Allah melalui tentara-tentaranya, ini malaikat-malaikat Allah, ini Madinah dan Makkah. Maka ada keutamaan tinggal di kota Madinah, tinggal di kota Makkah. Dan yang semisal daripada itu, wallahu ta'ala ambisan. Kemudian beliau berkata, maknanya, sesungguhnya segala bentuk perilaku dan tindakan jahiliyah tidak berlaku lagi. Beliau berkata, sesungguhnya segala bentuk perilaku dan perbuatan jahiliyah tidak boleh dilakukan lagi. Dan perbuatan jahiliyah ini banyak, seperti tidak memakai jilbab, termasuk jahiliyah. Dalilnya firman Allah tabaraka wa ta'ala, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Dan tetap tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Jangan kalian bersolek seperti solekan wanita jahiliyah. Maksudnya, wanita yang keluar rumahnya, kemudian mereka tidak mengenakan penutup auratnya, itu sama dengan solekan-solekan jahiliyah. Allah yang menyebutnya jahiliyah. Nabi SAW juga menyebut, wanita-wanita yang tidak memakai pakaian penutup aurat ketika keluar rumah dengan sebutan wanita jahiliyah. Bahkan Nabi menggambarkan sinfani min ahlin nari lam arahuma. Dua penghuni neraka sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Salah satunya kata Nabi, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun. Ru'usunna kasnimatil buktil ma'ina la yadukulna aljanna wa la yajidna riha wa inna riha la yujadu min masiratin kada wa kada. Wanita berpakaian tetapi telanjang. Di kepala mereka ada seperti punuk unta. Jika berjalan dia melenggak-lenggok. Dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah dan dia tidak akan mencium baunya surga sementara bau surga tercium dari jarak yang sangat jauh sekali. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, hadhihi min umuril jahiliyah, karena ini termasuk bagian dari urusan jahiliyah. Contoh di antara perbuatan jahiliyah yang lainnya, Nabi mengatakan salasun min umuril jahiliyah tilayat rukuha ummati. Ada tiga perkara, dia termasuk urusan jahiliyah, sulit sekali umatku itu meninggalkannya. Sulit sekali umatku itu meninggalkannya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan kedudukan. Dan kita menjumpai ini ada dalam diri kaum muslimin, Bapak. Seolah-olah kedudukan sebagai segala-galanya bagi dirinya. Kemudian yang kedua kata Nabi, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, memburukkan nasab seseorang. Maka kita menjumpai di negeri ini ada istilah darah biru. Enggak tahu darah yang kedua darah apa, Pak, wallahu alam. Ala kuliah ini aneh begitu. Kebanggaan yang tidak dijumpai di dalam ajaran Islam. Yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan an-niyahah. Niyahah itu meratapi dengan menempelin pipi, merobek-robek apa? Pakaian, sakul jayub wa darbul hudud. Ini dilarang dalam Islam. Dan ikhwati rahimani Allah, contoh perbuatan jahiliyah yang lainnya dan yang terakhir kita contohkan dari perbuatan jahiliyah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fala tadribu unuqa akhikum bi riwayah wala tadribu ba'dukum ala ba'din, jangan kalian pukul layar kalian sebagian atas sebagian yang lainnya. Maksudnya termasuk perbuatan jahiliyah itu bermusuhan, berperang antara sesama kaum muslimin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai seorang muhajirin berkata, wahai muhajirin, orang ansar pun berkata, wahai ansar. Maka Nabi berkata, apakah kalian melakukan seruan-seruan jahiliyah yang membuat kalian saling memukul punggung-punggung atau leher-leher kalian? Nah, maka sebab itu khafillah, ini termasuk jahiliyah. Enggak boleh. Kita harus mengetahui ini. Apa saja perkara jahiliyah itu? Saya menganjurkan kepada saudaraku kaum muslimin, cari buku yang berjudul Al-Masail Al-Jahiliyah. Buku tentang perilaku-perilaku jahiliyah. Sudah diterjemahkan. Buku ini bagus sekali. Supaya kita tahu apa sih urusan-urusan jahiliyah supaya kita enggak jatuh dalam perbuatan tersebut. Karena dia dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan tindakan menuntut balas atas kematian seseorang sebagaimana yang berlaku pada masa jahiliyah juga tidak boleh berlaku lagi. Dendam dilarang. Yang ada dalam Islam qisas. Jika qisas itu sahibul mayyit, keluarga dari si mayit itu memaafkan, maka yang ada adalah membayar diat. Dendam kesumat tidak dibenarkan dalam Islam. Islam tidak mengajarkan dendam. Kalau seandainya dendam itu diajarkan, tentu Nabi akan dendam dengan seorang lelaki yang bernama Wahsy. Wahsy ini lelaki yang membunuh Hamzah. Ditombak dari arah yang tidak diketahui Hamzah. Bukan dari dalam keadaan jantan, bukan. Dalam keadaan yang ketika itu Wahsy pandai, karena memang orang Habasy itu biasa bermain tombak dan pedang. Dia menombak Hamzah dari arah samping kiri, dalam riwayat yang lain dari belakang. Jatuhlah Hamzah, kemudian Hamzah itu dibelah dadanya, diambil jantungnya. Sampai disebutkan dari Imam Muslim, Hamzah tidak dikenali lagi kecuali oleh saudara wanitanya. Ketika itu dilihat dari ujung kakinya saja, bahwa inilah Hamzah. Nabi menangis dengan wafatnya Hamzah. Tapi takdir Allah Bapak, lelaki yang bernama Wahsy ini masuk Islam. Dia diberi oleh Allah hidayah masuk Islam. Satu ketika Nabi bermajlis di masjid beliau, Wahsy duduk di depan. Setiap Nabi melihat wajahnya Wahsy, Nabi menangis. Teringat siapa? Hamzah. Nabi hatinya tersayat-sayat. Maka Nabi berkata kepada Wahsy agar Wahsy duduk di sebelah kanan, sebelah kiri atau di belakang. Yang penting Nabi tidak melihatnya. Lihat bagaimana Nabi menahan gejolak jiwanya. Karena memang apabila Islam tidak mengajarkan apa? Dendam. Nabi pernah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, bukan orang yang kuat itu orang yang bisa melampiaskan dendamnya, tetapi orang yang kuat itu orang yang sanggup menahan gejolak hatinya. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Nah, mikhafillah rahimahullah. Kemudian kata beliau, tindakan pembalasan jahiliyah seperti itu yang pertama kali kunyatakan tidak berlaku adalah tindakan pembalasan atas kematian Ibnu Rabi'ah Ibnu Haris. Ini Ibnu Rabi'ah Ibnu Haris. Ini nanti kita akan bahas khusus pada bab tentang kaidah di dalam melaksanakan qisas. Kemudian beliau mengatakan riba jahiliyah tidak berlaku lagi. Kalau dahulu mungkin riba itu diperbolehkan, kemudian Nabi melarang perbuatan itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Kemudian beliau mengatakan dan riba yang pertama kunyatakan tidak berlaku adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika itu Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Nabi melakukan apa? Riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu maksudnya renten yang kita kenal itu Bapak. Meminjamkan uang kemudian dia meminta dikembalikan lebih. Nah, kemudian datang keharamannya hal itu. Sesungguhnya segala macam riba tidak boleh berlaku lagi. Lalu Nabi berkata, ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah di dalam memperlakukan wanita. Ittaqun nisa. Takutlah kalian kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan manusia yang disebut dengan wanita. Dalam riwayat yang lainnya Nabi mengatakan, istausun nisa bi khairin. Nasihati istri-istri kalian dengan cara yang baik. Maksudnya Bapak, Nabi mengingatkan. Kalimat takutlah kepada Allah dalam memperlakukan wanita. Satu, tidak ada fitnah yang lebih besar bagi para lelaki kecuali wanita. Ma taraktu syai'an hiya adarru ala rijali. Aku tidak meninggalkan suatu perkara dan perkara itu sesuatu yang lebih memudaratkan bagi seorang lelaki illan nisa, kecuali apa? Perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kenyataan Bapak. Waqi, bukankah Abu Lahab binasa juga karena sebab siapa? Istrinya. Bukankah Abu Jahal yang sudah mulai condong dengan Islam juga binasa karena sebab istrinya? Naam ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Yusuf juga digoda oleh wanita? Nabiullah Yusuf. Bukankah Nabi Ayub diuji dengan penyakit, tetapi lebih berat lagi ujiannya Nabi Ayub? Perbuatan istri beliau. Bukankah Nabi SAW orang yang sangat mamat menahan lisannya? Tapi suatu ketika Nabi pun mengucapkan, aku tidak mau lagi meminum madu. Karena sebab siapa? Dua orang istrinya. Karena sebab dua orang istrinya. Dan ini khamilah rahim malikna. Benar-benar. Kebinasaan itu banyak terjadi karena sebab wanita. Sampai Nabi berkata kepada kaum muslimin menasihatinya tentang bahaya para wanita ini. Inna dunya khulwatun hadratun wa inna Allah ta'ala mustahlifukum fiha. Fayandurullahu kaifa ta'malun. Fattakud dunya wattakun nisa'a. Inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Dunia diciptakan oleh Allah dalam keadaan hijau, menggiurkan. Gak ada manusia yang gak suka dengan dunia, Pak. Orang soleh pun suka dengan dunia. Cuman bedanya orang yang mulia dia mengendalikan hatinya untuk menjadi hamba dunia. Dan Allah menjadikan kalian hidup silih berganti di dunia. Allah lihat apa yang kalian kerjakan di dunia. Lalu Nabi berkata, takutlah kalian dengan bahaya fitnahnya dunia dan takutlah kalian dengan fitnahnya wanita. Bani Israel pertama kali binasa itu karena fitnah para wanitanya. Berapa banyak manusia yang rajin sholat malam, Bapak? Karena setelah punya istri berkurang atau bahkan gak pernah sholat malam lagi. Berapa banyak manusia yang berdakwah di jalan Allah, setiap hari melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, setelah punya istri jadi pengecut, tidak berani lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Berapa banyak seorang lelaki yang dermawan kepada ibunya, dia memberikan sedekah seingin ibunya, semua hartanya kalau perlu. Begitu sudah punya istri, bagaimana Bapak? Sedekah sama ibunya takut, kecuali izin siapa? Padahal hartanya mencari suaminya. Berapa banyak seorang lelaki tidak bisa menentukan sikap karena dua orang wanita, satu ibunya, satu istrinya. Akhirnya dia tidak ngerti apa yang harus dia lakukan karena berselisih antara ibu ibunya dengan istrinya, mertua bagi istrinya. Ini fitnah. Makanya Nabi mengatakan, hendaklah kalian berlaku yang baik, memperlakukan wanita dengan cara yang baik. Ini yang pertama, Nabi mengingatkan wanita itu fitnah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innal mar'ata awwamun bik, teman terbaik bagimu adalah istrimu. Berarti ini menunjukkan saudara kaum muslimin bahwa di balik hikmah Allah menjadikan wanita itu merupakan fitnah paling besar bagi laki-laki, ternyata Allah juga menjadikan wanita teman paling baik bagi seorang suami. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi gelisah, gundah, keadaan kalut, yang bisa menenangkan hatinya Nabi dengan izin Allah siapa? Khadijah. Sesedih apapun, sampai ungkapan yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, dia mengatakan, kalau seandainya seluruh manusia memusuhi diriku pada hari ini, maka itu tidak lebih berat daripada tetesan embun di pagi hari. Tapi kalau istriku bermusuhi diriku, maka sungguh aku tidak memandang dunia ini kecuali sesuatu yang menyesakkan dadaku. Maksudnya Bapak, benar ini Pak. Kita ini kalau semua orang memusuhi kita, gak ada masalah. Yang penting istri kita Pak, sayang sama kita, cinta sama kita, sudah gak butuh yang lainnya. Tapi kalau kita punya teman yang banyak sekalipun, tapi kalau istri kita itu apa? Benci sama kita, Masya Allah Pak. Rumah yang luas, demi Allah, tetap terasa Pak, sempit. Kasur yang empuk, wah mungkin ya, gak terasa nikmat juga. Selagi ngobrol sama teman, khawatir nanti istrinya, dan sebagainya. Karena emang ini wanita demikian. Makanya ikhwati rahimani Allah, dia teman yang paling baik. Gambaran tentang bahwa teman yang paling baik adalah wanita. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, teman maksudnya wanita sih, maksudnya istrinya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa min ayati, coba camkan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan bagi kalian, dari diri kalian sendiri, pasangan hidup bagi kalian. Litaskunu ilaiha. Supaya kalian bisa merasa sakinah terhadapnya. Satu-satunya zat yang dia, yang Nabi mengatakan, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalian bisa menjadi sakinah terhadapnya, itu wanita. Maka ikhwafillah rahimanillah, yang ketiga, hadis ini memberikan faedah kepada kita. Karena dia ini merupakan musuh yang paling kuat sekaligus teman yang paling baik, Nabi berpesan kepada kita, istausun nisa bi khairin, beri wasiat istrimu itu dengan kebaikan-kebaikan. Maksudnya, pertama sabar, dua isi nasihatmu benar-benar menjadi kebaikan, tiga nasihatmu itu berlaku untuk dirimu. Yang saya maksudkan di sini Bapak saudara kaum muslimin, ada orang yang memberi nasihat kepada istrinya tapi dia enggak melaksanakan nasihatnya. Itu berarti bukan memberikan nasihat kepada istri dengan cara yang baik. Dia berkata kepada istrinya, Mi, jadi wanita solehah ya. Ujungnya dikasih tahu, jangan seperti Abi. Nah, Masya Allah. Maksudnya, yang solehah kamu saja, saya enggak. Karena ikhwabila datang kepada saya seorang wanita, kemudian dia mengadu, suami saya enggak pernah mau sholat, Ustaz. Ketika saya nasihati agar sholat, dia berkata, Umi saja yang sholat, sudahlah yang jelek biar Abi saja. La haula wa la quwata illa billah. Ini bukan nasihat yang baik. Ini enggak benar. Seperti itu. Nah, kalau memberi nasihat kepada wanita dengan cara yang baik itu dengan cara lemah lembut. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, khairukum khairukum li ahlikum. Lelaki terbaik di antara kalian yang paling baik kepada keluarga kalian. Ini dengan cara lemah lembut. Kalau marah, Nabi berkata, idza kariha ahadukum limra'ati, dalam riwayat yang lain, wa idza karihtaha fala tuqabbihuha. Kalau kamu sedang benci dan marah kepadanya, jangan memburukkan dirinya, jangan mencelanya, begitu. Karena wanita itu disebutkan dalam riwayat yang sahih, diciptakan dari tulang yang paling bengkok, Pak. Tulang paling bengkok itu yang bagian mana? Yang paling atas, rusuk yang paling atas. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, biasanya karena tulang yang paling bengkok itu, kata Nabi, kalau engkau biarkan, dia makin bengkok, tumbuhnya makin bengkok. Anak, kita tahu tulangnya tidak begitu bengkok, makin dewasa, makin bengkok, makin bengkok. Tapi Nabi mengatakan, kalau engkau kasarkan, engkau kasari dia, dia akan patah. Maksudnya kata Nabi, wanita itu kalau kamu kerasi, pasti ujungnya patah. Apa yang dimaksud dengan patah? Ujung-ujungnya wanita itu berkata apa? Pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Minta cerai. Berarti dari sini Nabi menasihati wanita itu, apa bahasa kita itu apa, Pak ya? Ya, ditarik, diulur lagi, ditarik, diulur lagi. Kata anak muda itu jinak-jinak. Apa itu, Pak? Jinak-jinak apa? Burung emprit gitu ya. Jinak-jinak merpati mungkin begitu. Maka dengan cara yang baik. Kalau wanita itu bisa dinasihati dengan jalan yang baik, dipersiapkan dengan jalan yang baik, percayalah, nanti akan keluar dari sulbi kita melalui rahim istri kita anak-anak yang juga baik, insyaallah. Innal mar'ata madrasatul ula li abna'ik idza sta'dattaha. Wanita itu merupakan sekolah pertama bagimu. Bila engkau persiapkan dia dengan jalan yang baik, engkau telah persiapkan generasi yang baik. Kemudian khamillah rahimaniyatullah, selanjutnya beliau mengatakan, karena kalian mengambil mereka sebagai amanah Allah, dan kehormatan mereka dialahkan bagi kalian dengan nama Allah. Ini ingat, ini nasihat. Gak boleh bagi laki-laki gampang mengancam istrinya dengan kalimat apa? Cerai. Laki-laki gak boleh sedikit-sedikit berkata, kamu kalau gak begini saya ceraikan, kamu kalau begitu saya ceraikan. Gak boleh. Ya kalau memang mau ceraikan, ceraikan aja langsung. Jangan apa? Jangan diancam-ancam. Kasih nasihat dengan cara yang baik. Gak bisa dinasihat, sudah pulang ke rumah orang tuamu. Sebagaimana saya ambil kamu dengan jalan yang baik, saya antar kamu dengan jalan yang baik. Begitu. Sebagaimana kita mengambil kehalalan dari hal yang diharamkan oleh Allah kepada kita berada di wanita dengan bismillah, kita pun dengan ikhlas mengantarkannya ke tempat orang tuanya. Saya ingin tambahkan sedikit faedah kalimat, karena kalian mengambil mereka sebagai amanat Allah dan kehormatan mereka dialahkan bagi kalian dengan nama Allah Ta'ala. Ini memberikan faedah kepada kita, satu, akad nikah itu jalan satu-satunya kehalalan seorang wanita bagi lelaki. Selain akad nikah tidak halal, kecuali yang diterangkan oleh syariat, dan itu tidak mungkin ada di zaman kita ini, perbudakan. Kalau dia budak, budak wanita ya, halal. Sehingga gak ada yang namanya apa itu, Pak, kawin kontrak, gak ada. Itu bukan akad yang sah. Kawin kontrak itu bukan akad yang sah. Dua, ihfadillah rahimahumullah, akad nikah itu tentu saja dengan nama Allah. Maka tidak dilarang ketika orang akad nikah mengucapkan bismillah. Tapi jangan ditambah-tambahi. Karena akad nikah itu gampang. Si wali berkata, saya nikahkan kamu dengan putri Kukulana bintu Kulan dengan mahar sebutkan. Lalu dia berkata, saya terima nikahnya putri Anda dan kawinnya putri Anda untuk saya dengan mahar sekian, selesai. Tidak perlu ditambah-tambahi, karena di sebagian tempat, bahkan di negeri kita, saya sering menjumpai, dipersulit akad nikah itu. Suruh syahadat dulu yang mau menikah, padahal dia muslim. Suruh baca istighfar dulu. Suruh membaca, kalau di akhir nikah itu, biasanya di buku nikah itu ada itu, Pak, apa namanya? Nah, sigot ta'liq. Disuruh baca di akhir itu. Padahal harusnya itu dibaca sebelum apa? Sebelum nikah, ditawari dulu. Nih, mau gak nih perjanjian ini? Kan itu namanya apa namanya syarat, masuk bagian daripada syarat sahnya nikah. Kalau kamu mau menuruti perjanjian ini, ayo kita lanjutkan nikahnya. Kalau enggak, ya enggak usah, kan begitu. Nah, karena yang hafillah rahimahullah, sikat ta'li itu memberatkan bagi laki-laki. 6 bulan meninggalkan istri tanpa nafkah dan tidak ada berita, maka si istri berhak untuk apa? Mengajukan gugatan cerai. Padahal Islam enggak demikian. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian hafizah rahimani wa rahimakumullah, Juga kalimat ini menunjukkan bahwasanya ketika menyebutkan engkau mengambil kehormatan mereka dan dihalalkan bagi kalian itu dengan cara menyebut nama Allah, ini nasihat. Kalau mau mengumpuli istri, ya baca bismillah. Jangankan mengumpul istri, pertama kali kita bertemu dengan apa? Istri kita diletakkan tangan ini di mana, apa? Ubun-ubunnya. Kita baca bismillah, bismillah, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Atau dalam ayat yang lainnya, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairu ma fiha wa khairu ma jabalta alaihi, dan seterusnya. Kita membacakan doa untuknya dengan bismillah. Karena makna bismillah di situ artinya aku meminta pertolongan dengan nama Allah, kemudian dia sebutkan apa yang dia inginkan itu. Wallahu alam bisawab. Kemudian khafilah catatan yang terakhir bahwa ikhwati rahimani wa Allah, ini juga memberikan bukti wanita itu amanah bagi laki-laki. Didik wanita itu dengan baik. Tidak ada yang lebih dibutuhkan oleh wanita kecuali nasihat. Bapak-bapak, kalau dia dinasihati dengan cara yang baik, sedikit yang kita berikan akan membuat dia bersyukur. Tapi kalau tidak, Nabi telah mengatakan, Ra'aitu aksara ahlin nari minan nisa. Tapi riwayah, kila wa malin nisa. Kenapa dengan wanita? Qala alaihi salatu wassalam, li anna aksaruhunna kufrun asir. Tapi riwayah, yakfurna. Qal, yakfurna billah. Qal, yakfurna bil asir. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Di hadis Muslim yang lainnya Nabi mengatakan, minoritas penghuni surga itu adalah wanita. Berarti mayoritasnya di mana? Di neraka. Mereka itu kufur. Para sahabat bertanya, apakah kufur kepada Allah? Kata Nabi, tidak. Mereka kufur kepada suami-suami mereka. Kenapa? Karena jarang dinasihati. Perlu kita nasihati dengan jalan yang baik. Dengan nasihat yang baik, insyaallah apa yang akan kita berikan kepada mereka berupa nasihat itu bisa mendatangkan kebaikan pada bagian-bagian yang lainnya. Saudara kaum muslimin, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan tentang khutbah Arafah. Masih ada bagian yang lainnya yang paling penting juga dari bab ini, nanti akan diberikan kesimpulan di akhir pembahasan. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Mohon maaf apabila ada salahnya. Semoga bermanfaat kalimat yang keluar dari lisan saya. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan dosa-dosa anda sekalian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup kita barakah. Dan jika diakhirkan di dunia, diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.